بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala tentunya dengan segala kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita sama-sama merasakan dari kemudahan thalabul ilmi diantaranya, yang semoga ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya setiap muslim dan muslimah diperintahkan oleh agama ini untuk selalu memahami dan mempelajari agamanya. Ya. Maka sesungguhnya di antara pembahasan yang penting yang perlu disampaikan di sini dari nasihat-nasihat untuk para wanita dalam pembahasan yang kemarin sempat kita bahas adalah ittaqun nisa. Hati-hatilah dari fitnahnya wanita. Berhati-hati dari perkara yang bisa muncul dari para wanita berupa tipu daya yang bisa menyebabkan kaum lelaki terbawa kepada kejelekan-kejelekan yang menggiring kepada kaum lelaki kepada fitnah-fitnah sehingga mereka meninggalkan prinsip agamanya. Yang semua itu faktornya adalah dari sebab para wanita. Sebagaimana sudah disebutkan pada kesempatan yang lalu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnah adhar 'ala rijali minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan, ya, setinggalku sebuah fitnah yang lebih membahayakan bagi para lelaki daripada fitnahnya para wanita. Artinya fitnah atau ujian yang diakibatkan oleh para wanita ini merupakan ujian yang berat, yang banyak bisa membahayakan akidah, agama seorang. Berapa banyak orang yang kemudian rusak akidahnya. Ya, kapan? Akibat dia itu tidak kuat menghadapi godaan-godaan wanita. Seorang pemuda yang tadinya taat kepada Allah, taat beribadah, rajin thalabul ilmi, barakallahu fikum, ketika dia teruji dengan seorang wanita, ternyata hilanglah agamanya, hilanglah akidahnya, disebabkan dia itu terbawa kepada pujukan rayuan seorang wanita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa wanita itu bisa menjadi sebab seorang terbawa kepada fitnah. Dan sudah kita sebutkan beberapa ucapan para imam kita seperti Al-Mubarakfuri rahimahullah, kenapa wanita itu bisa menjadi fitnah bagi kaum lelaki. Karena kemarin disebutkan kaum lelaki itu memiliki perangai, mempunyai watak, memiliki kecenderungan kepada para wanita. Lelaki itu cenderung kepada siapa? Kaum wanita. Sehingga kecenderungan mereka kepada para wanita bisa menjadikan terjatuh kepada yang haram. Kadang bahkan berusaha untuk terjadinya pembunuhan, permusuhan, karena sebab para wanita. Dan disebutkan kemarin, paling minim, paling sedikit, lelaki menjadikan rakus terhadap dunia, karena sebab dorongan kaum wanita. Begitu. Sehingga ini merupakan perkara yang kadang melalaikan seorang dari agamanya. Dari mencari ilmu, dari mengamalkan ilmu itu sendiri. Sehingga kemarin disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang kedua, bahwa wanita itu menjadi awal pertama kali fitnah, ujian yang muncul di tengah-tengah kaum Bani Israel. Ini diuji, difitnah mereka dengan fitnahnya para wanita. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, fattaqud dunya fattaqun nisa. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2742, fattaqud dunya fattaqun nisa. Berhati-hatilah kalian dari dunia ini. Ya. Karena dunia itu manis rasanya dan hijau apa namanya warnanya, ya, memikat, menarik bagi orang yang memandangnya, sehingga ketika orang tertarik, terpikat dengan dunia, tertipu agama, dia lupa agamanya, lupa dalam mencari ilmu, mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, karena apa? Tertipu oleh kenikmatan dunia yang sementara itu. Ya, maka Rasul menyatakan Sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya, hati-hati, jangan sampai dunia itu menguji kalian, lalu kalian tidak selamat agamanya. Ya, termasuk nasihat beliau, fattaqun nisa, hati-hati juga dari bahaya yang muncul yang diakibatkan para wanita. Karena wanita itu, barakallahu fikum, disebutkan dalam ayat, kaum lelaki itu cenderung memiliki kecenderungan kecintaan kepada para wanita. Ya. Jangan sampai kecenderungan kita terhadap wanita mengalahkan kecintaan kita terhadap Allah, kepada Rasul, terhadap sunnah, kepada tauhid. Ya. Karena kadang orang kalau sudah memiliki kecenderungan, akhirnya apa? Kecenderungan terhadap agamanya luntur. Kenapa? Kecenderungan terhadap wanita lebih besar, terhadap dunia lebih besar. Waliyatubillah. Lalu Nabi SAW menyatakan, fa inna awwala fitnata bani Israel kanat bin nisa. Mengingatkan kepada kita, sesungguhnya fitnah yang pertama kali muncul di tengah-tengah kaum Bani Israel ini karena fitnahnya apa? Wanita. Mereka sesat dan tersesatkan. Waliyatubillah. Karena sebab terperangkap, masuk perangkapnya siapa ini? Para wanita. Iya. Para wanita dijadikan oleh syaitan waliyadzubillah untuk mengajak kaum lelaki meninggalkan agamanya. Jadi umpannya itu siapa? Kaum wanita. Kaum wanita. Umpannya itu kaum wanita. Gitu. Sama di zaman sekarang, musuh-musuh umat Islam, ya, musuh-musuh umat Islam juga menjadikan kaum wanita dijadikan sebagai umpan bagi kaum lelaki, karena kaum lelaki lupa, lalai terhadap agamanya, Iya. Maka na'udzubillah, kita berlindung diri kepada Allah dari semua makar-makarnya syaitan yang ingin menyengsarakan diri-diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, sehingga kita akan menjadi bala tentaranya. Wal'iyadzubillah, bahkan kita berlindung diri kalau masuk ke dalam nar bersama syaitan atau iblis laknatullah alaih. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu kalau tidak salah baru poin yang kedua, hadis yang kedua yang menunjukkan bahwa wanita itu merupakan sesuatu yang pernah memfitnah, menguji kaum Bani Israel, ya, sehingga mereka menjadi umat yang lalai, terlupakan, melupakan agamanya. Demikian pula syaitan menguji anak Adam dengan tazayyunihi al-batil, menghias-hiasi barang yang salah dalam bentuk gambaran yang benar, mengajak kepada kebatilan sesuatu yang menyimpang, tapi seolah-olah apa itu kebenaran, mengajak mereka manusia kepada kebatilan agar mereka mau melakukannya. Jadi barang yang batil dikemas sedemikian rupa sehingga orang memandang seolah-olah itu apa? Kemajuan, kemewahan. Ya, lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 27. Al-A'raf ayat 27. Bagaimana syaitan awal kali mereka berusaha menyesatkan bapak kita semuanya, Adam, agar bisa keluar dari jannah. Kita tahu ya, dalam jannah itu pakaian tinggal pakai, makanan tinggal ambil, ya, pokoknya tinggal seneng-seneng aja ya. Ya. Tetapi iblis berusaha agar Adam yang berpakaian indah, menikmati kenikmatan jannah, itu bisa keluar dari mana? Jannah. Hasad, dengki, ya, dendam yang dilakukan oleh iblis. Allah ingatkan kepada kita, ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, surat Al-A'raf ayat 27, Allah menyatakan, ya Bani Adam, wahai anak Adam, janganlah syaitan itu sampai mengfitnah kalian. Surat Al-A'raf ayat 27. Jangan sampai syaitan itu menipu kalian. Ya. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana syaitan telah kan kedua orang tua kalian, itu ibu bapak kalian, dari dalam jannah. Bagaimana syaitan? Yakni ketika mengeluarkan bapak-bapak kalian dari jannah, yansi'u anhuma libasahuma liuriyahuma sawatihima. Ya. Maka ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Lihat, pakaian yang indah terlepas sehingga kelihatan apanya? Aurat Adam dan Hawa. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dan Allah ingatkan bahwasanya syaitan sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya, bala tentaranya syaitan, iblis, dan para pengikut-pengikutnya itu melihat kalian dari suatu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai aulia, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Para pendengar sekalian, itu kurang lebih makna surat Al-A'raf ayat 27 yang intinya bahwasanya syaitan itu telah berhasil menggoda, memfitnah apa yang dinasihatkan oleh Allah kepada Adam untuk jangan mendekat kepada sebuah buah pohon, ya, jangan dekat-dekat pohon. Tapi dengan gaya yang indah, justru iblis datang menggoda, merayu. Justru kalau kamu makan malah jadi kekal. Buktinya kamu tidak boleh makan itu menunjukkan Allah tidak menginginkan kamu kekal. Lihat, indah ya bahasanya. Sebaliknya berarti. Ya? Dibolak-balik kali. Justru kalau kamu makan jadi kekal. Makanya Allah tidak menginginkan kamu makan supaya kamu tidak kekal. Masya Allah. Itulah tipu daya iblis. Iya. Kebatilan seolah kebaikan. Justru barakallahu fikum, setelah Adam memakan buah tersebut, terlepaslah pakaian yang dipakai oleh Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Lihatlah kedua auratnya. Itu yang diinginkan. Ingin memperlihatkan supaya terlihat aurat-auratnya. Maka para pendengar sekalian, jangan sampai anak Adam, seorang wanita yang dia sesungguhnya memiliki keindahan yang seharusnya dijaga auratnya dari kaum lelaki yang tidak boleh memandangnya, maka jagalah. Karena dengan menjaga itu berarti menjaga agamanya. Ya. Para pendengar sekalian, poin yang ketiga dari pembahasan ini adalah bahwasanya wanita syabihatun bisyaitan likauniha min asbabi fitnati rijal. Yang poin yang ketiga yang perlu diketahui bahwasanya wanita itu serupa dengan syaitan dari sisi apa itu? Dari sisi apa? Min asbabi fitnati rijal. Dari sisi bisa menjadi sebab-sebab fitnah, ujian bagi kaum lelaki. Demikian pula para wanita itu serupa dengan syaitan dari sisi bisa menjadi sebab-sebab munculnya fitnah bagi kaum lelaki. Iya. Kaum lelaki bisa terfitnah dengan sebab melihat seorang wanita. Ini makanya kaum wanita harus menjaga diri. Jangan sampai kaum lelaki itu rusak agamanya. Karena dia itu tidak bisa menahan pandangannya. Ya. Sehingga ketika dikisahkan dalam sebuah hadis. Dikisahkan di sini riwayat dari Jabir. An Abi Zubair an Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan. Bahwasanya Jabir bercerita Rasulullah SAW melihat seorang wanita. Tentu wanita di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka wanita yang menjaga apa? Aurat, begitu ya. Jaga auratnya, ditutup dengan rapat, begitu ya. Menjaga dengan baik mereka. Iya, dengan sempurna, menjaga kehormatan dirinya, menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW melihat seorang wanita. Fa'ata imra'atahu Zainaba. Maka setelah itu ada orang seorang wanita lewat dan Nabi melihat, ya, ya spontan tentunya ya. Ya. Dan wanita ini tentu wanita yang sempurna dalam berhijab, berjilbab. Ternyata apa? Setelah itu fa'ata imra'atahu. Beliau mendatangi, maksud mendatangi di sini tentu menjimai, maksudnya apa? Menggauli istrinya. Siapa itu? Zainab waktu itu. Ya. Wa huwa tam'asu wa hiya tam'asu mani'atan laha. Waktu itu Zainab sedang menggosok tempat menyamak kulitnya. Jadi tempat yang biasa untuk menyamak kulit oleh Zainab sedang digosok dan dibersihkan. Ya. Dalam kondisi Zainab sedang menggosok tempat menyamak kulit, beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi Zainab, mengajak untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita yang salihah ya. Wanita yang salihah itu kapanpun suami membutuhkan siap siaga terus. Ya. Dalam kondisi sedang menyamak, tempat menyamak kulit sedang dibersihkan, suaminya menginginkan hajat, mengajak ya untuk supaya dilayani, maka istri yang salihah ya, wanita yang mukminah itu pun mentaatinya. Akhirnya apa kata Jabir, raqaba hajatah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan hajatnya. Artinya apa, setelah selesai berhubungan dengan sang istri yaitu Zainab, summa kharaja ila ashabihi, beliau keluar ya menemui para sahabat-sahabatnya dan mengingatkan. Apa kata beliau? Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitanin. Sesungguhnya wanita datang dalam bentuk syaitan. Wa tudbiru fi surati syaitanin, dan pergi juga dalam bentuk apa? Syaitan. Datang dalam bentuk syaitan, pergi dalam bentuk syaitan. Fa idza absara ahadukumul mar'ah, fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlah. Maka apabila salah seorang dari kalian melihat seorang wanita, lalu setelah melihat lelaki tersebut, salah seorang dari kalian itu muncul sesuatu, falyati ahlah, maka hendaklah orang itu mendatangi istrinya. Kenapa? Kenapa dia mendatangi istrinya? Fa inna dzalik yaruddu ma fi nafsihi. Karena yang demikian itu akan menolak apa yang ada di dalam dirinya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 3393. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab nikah. Bab ma yu'mar bihi min ghadil basar, bab tentang menundukkan pandangan. Tirmidzi juga mengeluarkan dalam kitab Rubaa'. Ya. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam di dalam Sahih Muslim, bab nadbu man ra'a imra'ah fa waqa'at fi nafsi ila ayati imra'atahu au jar falyuwaqi'ha. Di dalam Sahih Muslim bab ini dimasukkan bab anjuran apabila seorang melihat, seorang lelaki melihat seorang wanita lalu timbul, apa yang biasa timbul kalau lelaki lihat seorang wanita? Deg-degan ya, ya macam-macam lah. Timbul sesuatu yang kaitannya dengan dirinya, maka kalau timbul sesuatu hendaklah dia mendatangi istrinya ya, untuk melakukan sesuatu dengan istrinya, itu sebagai obatnya. Ini dalam Sahih Muslim ya. Para pendengar sekalian yang kami hormati, dalam riwayat yang lain, idza ahadukum ajabat humra'ah, apabila salah seorang di antara kalian melihat lalu terkagumkan, terkagumkan karena melihat seorang wanita, bahwa qa'at fi nafsi qalbihi, lalu muncul, muncul di hatinya sesuatu, falyamid ila imra'atihi, hendaklah dia bersengaja segera mendatangi istrinya, falyuwaqi'ha fa inna dzalik yatuma fi nafsi, mendatangi istrinya dan dia menggauli istrinya ya, karena ini akan menolak apa yang muncul tadi dari bisikan-bisikan syaitan ya. Apa makna wanita itu dalam bentuk syaitan? Maaf ini ya, nanti dikira agama ini apa namanya mendiskriminasikan, apa mendiskriminasikan, memojokkan. Nah, maaf ini bukan memojokkan. Apa sih maknanya? Nah, ini perlu penjelasan para ulama. Diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya, ya, Bahwasanya kata beliau, qalal ulama maknahu, makna dari wanita itu datang dalam bentuk setan, dalam bentuk setan maknanya isyarah ilal hawa. Ini sebagai isyarat, kata sebagian para ulama, al isyarah ilal hawa, isyarat petunjuk bahwa wanita itu bisa mengajak kepada hawa, ya, keinginan, keinginan, keinginannya macam-macam. Wa du'a ila fitnah biha, dan mengajak wanita itu bisa mengajak kepada apa? Fitnah, sebagai seruan bagi fitnah. Lima ja'alallahu ta'ala fi nufusi rijal minal maili ila nisa, kata Imam Nawawi, karena Allah telah jadikan pada diri-diri kaum lelaki kecenderungan, kecenderungan kepada apa? Para wanita. Yang namanya lelaki memiliki kecenderungan kepada para wanita. Lalu kata Imam Nawawi, wal iltizad binabarihin, jadikan sebagai dalam bentuk syaitan, karena apa? Kaum lelaki bisa berlezat-lezat, al iltizad binabarihin, berlezat-lezat memandang mereka, berlezat-lezat memandang kaum wanita. Wa ma yata'allaq bihinna, dan apapun yang terkait dengan fitnah, ujian yang bisa muncul dari kaum wanita. Maka itu kata ulama, fahiya syabihatun bisyaiton, sehingga itu diserupakan dengan apa? Syaiton. Karena syaiton memang kerjanya mengfitnah, ya, menguji agama anak Adam. Ya, sama kaum wanita juga kadang memfitnah agama kita. Artinya seorang bisa terfitnah ketika memandang wanita tersebut. Ya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan gambaran yang seperti itu. Ya. Dan kata ulama, fi du'aihi ila syarr fi waswasatihi wa tasyinihi lah. Juga kadang bisa menimbulkan apa? Ajakan-ajakan. Ajakan kepada kejelekan atau was-was, dan menghias-hiasi hal itu. Sehingga barakallahu fikum, sini menunjukkan seorang lelaki yang sudah punya suami dianjurkan oleh para ulama, kalau melihat seorang wanita lalu tergerak syahwatnya, ya, ayati imro'atahu, hendaklah dia mendatangi siapa? Istrinya. Jangan sampai kemudian dia terfitnah dengan fitnahnya wanita. Demikianlah kaum muslimin muslimat, sungguhnya syaitan akan berusaha menjadikan setiap perkara itu bisa menjadi umpan agar seorang agama seorang itu rusak karena sebab mengikuti bisikan ajakan-ajakannya. Para pendengar sekalian, maka saya nasihatkan kepada para wanita, ya, untuk selalu menjaga dirinya, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga agamanya, jangan sampai dia merusak dirinya dan juga menyebabkan orang lain itu apa? Terbawa, ya, kepada kerusakan-kerusakan. Namun kalau seorang wanita itu jujur, ya, di dalam beriman kepada Allah, jujur dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukankah mereka itu bisa mendapatkan jannah? Ya, bukankah wanita juga telah disiapkan oleh Allah apa? Jannah. Ya, maka tentu seorang wanita ingin mendapatkan kenikmatan jannah sebagaimana kaum lelaki. Bagaimana kisah Allah kisahkan tentang Maryam. Maryam siapa, ya? Ibunya Nabi Isa. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina, wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Gimana coba perhatikan, walaupun dia seorang wanita Maryam, tapi Allah katakan dan dialah Maryam putrinya Imran allati ahsanat farjaha, yang telah menjaga kemaluannya, ya, menjaga kehormatannya. Maka kami tiupkan roh kami kepadanya, dan dia termasuk digolongkan oleh Allah sebagai orang yang qanitin. Orang yang qanitin. Orang yang qanit. Yang terus tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini namanya wanita yang sempurna. Ya, wanita yang sempurna di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga ini poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bahwasanya kita mengulang sedikit kemarin ya, sambil menambah sedikit juga. Semoga yang serba sedikit ini bermanfaat. Segala kekurangan dan kesalahan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.